Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah, walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab al-hathu 'ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhir al-umur. Yaitu bab anjuran untuk berbekal dengan kebaikan-kebaikan fi awakhir al-umur, di akhir-akhir umur setiap hamba. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allahu ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wal muhaqqiqun, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sana, ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله إكرمة وابن عيينة والله أعلم. الإمام النووي رحمه الله menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini di dalam surah Fatir pada ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, awalam nu'ammirkum, bukankah kami memanjangkan umur kalian, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, sehingga mengambil pelajaran orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Berkata Imam Ibnu Abbas dan ahlu tahqiq dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maknahu, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, awalam nu'ammirkum sittina sana, yakni bukankah kami memanjangkan umur kalian 60 tahun. Naam. Lalu kemudian hadis ini, hadis yang akan datang, menguatkan penafsiran tersebut, yang insyaallah kita akan sebutkan hadis tersebut. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Naam. Sebagian menyatakan maknanya adalah samani asyrata sana. 18 tahun. Ya wallahu alam, di sini mungkin salah cetak, samanina sana 80 tahun. Naam, tetapi yang tertulis di sini samani asyrata sana, 18 tahun. Naam. Sebagian ulama menyatakan demikian. Bukankah kami memanjangkan umur kalian 60 tahun? Sebagian lagi, bukankah kami memanjangkan umur kalian 18 tahun? Waqila arba'ina sana. Sebagian lagi menyatakan, bukankah kami memanjangkan umur kalian 40 tahun? Naam, dan hal ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Kalbi, dan Imam Masruq rahimahumullah. Yakni 40 tahun. Dan dinukil dari Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pula bahwa maknanya adalah 40 tahun. Naam. Dan para ulama menukil menyebutkan bahwa Ahlul Madinah mereka apabila mencapai umur 40 tahun tafarraga lil ibadah, mereka mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Maka banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan 40 tahun. Bukankah kami memanjangkan umur kalian yaitu 40 tahun. Maka mengambil pelajaran, orang yang mau mengambil pelajaran dan meninggalkan pelajaran orang-orang yang tidak mau mengambilnya. Wa ja'akumun nadhir, sementara telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Naam. Sebagian lagi menyatakan al-bulugh, bukankah kami memanjangkan umurmu, yakni bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai kepada umur baligh. Nah, umur baligh berarti 17 tahun. Ya. Naam. Bagi kaum lelaki. Naam, dan 15 tahun dari kaum perempuan. Atau ditandai dengan haid. Al-muhim, sebagian ulama menafsirkannya dengan al-bulugh, umur mencapai umur yang baligh. Naam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Ibnu Abbas wal jumhur huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas dan jumhur ulama berkata bahwa yang dimaksud pemberi peringatan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, diutus oleh Allah dengan membawa peringatan-peringatan. Wa qila asy-syaibu, ada yang menyatakan bahwasanya telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yakni orang-orang yang sudah beruban. Naam. Yang memberi nasihat. Yakni dari kalangan orang yang tua, orang-orang tua kita. Naam, qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah. Dan hal itu dikatakan oleh Imam Ikrimah dan Ibnu Uyainah rahimahumullahu taala, wallahu alam. Berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam mensyarah, menjelaskan bab tersebut. Naam, kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu taala, babu al-hatti 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur, umr, i'lam anna al-madara 'ala akhir al-umr kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan bab di atas. Naam. Kata Imam Ibn Utsaimin, ketahuilah bahwa madar ala akhiril umur, pusaran umur setiap manusia, naam, yakni dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf bagi kita semua yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Naam. Hadis yang keberapa ini? Hadis keempat, barakallahu fikum, dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhuma anhu, bahwa seseorang beramal dengan amalan surga hingga tidaklah tersisa antara dirinya dengan surga itu melainkan sehasta lagi. Sehasta lagi dia masuk surga dengan amalan-amalan surga yang dia lakukan. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, naam, tulisan takdirnya mendahului dia, lalu kemudian di akhir umurnya dia beramal dengan amalan neraka lalu dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sebaliknya pula, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan neraka, beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak tersisa lagi antara dia dengan neraka tersebut melainkan sejarak satu hasta. Naam, yakni sehasta lagi dia akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi kitab takdirnya mendahuluinya, lalu di akhir umurnya dia beramal dengan amalan surga, lalu masuklah dia ke dalam surga. Naam. Maka di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, bahwa akhir umur seseorang, naam, inilah yang menentukan nasibnya. Naam. Ketika akhir umurnya itu ditutup dengan amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Naam. Maka dia berarti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik. Nah, maka inilah yang menentukan nasib setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Naam. Walihada kana minad du'a al-ma'thur. Oleh karena itu, dalam doa yang ma'thur, naam, yakni dalam doa yang sahih yang tersebut dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, berdoa dengan doa Allahumma ja'al khair umri akhiruhu wa khair amali khawatimuhu. Naam. Dan ini diamalkan oleh para ulama kita, yaitu doa yang maknanya Allahumma ja'al khair umri akhiruhu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang terakhirnya, dan sebaik-baik amalanku adalah penutupnya. Naam. Oleh karena itu telah sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Anna man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Bahwasanya barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Naam. Afwan, doa yang sebelumnya tadi, naam, yang nampak dari kata-kata ma'thur di sini adalah doa dari para ulama salaf. Naam, wallahu taala alam, tadi saya katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nampak di sini bukan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, tetapi ma'thur, yakni diamalkan oleh para ulama kita. Naam, asar dari para salaf, baik dari kalangan sahabat atau setelahnya. Naam, berdoa dengan doa yang telah kita sebutkan. Allahumma ja'al khair umri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu. Naam. Dan tentunya ini makna doa yang seperti ini ya terkandung dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi. Naam, bahwa Rasulullah SAW menyatakan anna man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa akhir barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di sini menunjukkan pentingnya kita berdoa husnul khatimah. Naam, dan itu zahir dari hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Naam, kita memohon kepada Allah husnal khatimah dan kita berlindung dari su'ul khatimah, penutup yang jelek. Naam. Dan hadis yang sebelumnya tadi juga menunjukkan pada makna tersebut, bahwasanya yang menentukan dan sangat menentukan dari umur setiap hamba Allah adalah di akhirnya. Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan, ternyata ada orang-orang yang sepanjang umurnya beramal dengan amalan surga, tetapi pada penutupnya berubah. Dia beramal dengan amalan neraka, kemudian dia meninggal dunia, masuklah dia ke dalam neraka. Li'adzubillah. Dan sebaliknya pula. Nah, di sini para ulama menjelaskan, naam, sebagaimana pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah bahkan yang langsung menafsirkannya. Naam, ketika beliau ditanya, mengapa demikian? Naam, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil, na'udzubillah. Naam, dan itu tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan jauh dari kezaliman. Allah tidak akan pernah mendzalimi siapapun dari makhluknya. Naam, wala yadzlimu rabbuka ahadan. Ya. Nah, ternyata naam, Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan dalam riwayat yang lain, dalam menjawab pertanyaan sahabatnya, hadza fima yabdu linnas. Ternyata orang tadi yang sepanjang umurnya beramal dengan amalan surga, lalu dia di penghujungnya, di akhir umurnya berubah beramal dengan amalan neraka, akhirnya dia meninggal masuk ke dalam neraka. Ternyata amalan-amalan sepanjang umurnya tadi dengan amalan surga itu ternyata yang nampak di mata-mata manusia. Naam, yang nampak di mata-mata manusia dari zahirnya, ternyata di dalamnya niatnya tidak benar. Tidak dilandasi dengan niat yang lurus karena Allah semata. Tetapi di dalamnya mengandung kesyirikan. Naam, yaitu riya atau ujub atau sum'ah. Sehingga naam, yang nampak di hadapan manusia memang amalan-amalan surga, tapi di sisi Allah ternyata bukan amalan-amalan surga. Naam, karena tidak dilandasi dengan niat yang lurus, yang benar. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Dan sebaliknya, orang tadi yang beramal dengan amalan neraka nampaknya di mata manusia, tapi ternyata orang ini dalam sarirah, dalam hatinya, apa yang tersembunyi dalam lubuk hatinya, hamba ini adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah, selalu menangisi dosa-dosanya. Naam, dia selalu menjaga niatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan orang tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya keutamaan dan rahmatnya, dan di akhirnya dia bertobat kepada Allah dan memperbaiki amalan tersebut dengan amalan surga, lalu dia meninggal dunia, masuklah dia ke dalam surga. Naam. Iya. Dan hal ini juga dikuatkan dengan hadis yang menceritakan tentang kisah Bani Israel. Naam, yang membunuh 100 jiwa. 99 jiwa dia telah membunuh, dan dia ikhlas dalam hatinya untuk bertobat. Sehingga dia bertanya kepada seorang pendeta, apakah masih ada pintu tobat? Ternyata pendeta itu menjawab dengan tanpa ilmu, yaitu tidak akan ada lagi pintu tobat bagimu. Akhirnya dia membunuh pendeta tersebut, genaplah menjadi 100 jiwa yang dia bunuh. Naam, lalu dia berjalan lagi bertemu dengan seorang alim. Naam, lalu bertanya dan diberi jawaban bahwa tidak akan ada yang bisa menutupi dirimu dengan taubatmu kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi naam, syaratnya engkau harus meninggalkan negeri yang engkau tinggal padanya, yakni negeri yang jelek. Naam, berpindahlah ke negeri fulan bin fulan, negeri yang saleh, bi'ah yang baik. Naam, maka di situ engkau akan dapat mewujudkan tobatmu dengan sebenarnya. Ya, dan orang ini membuktikannya, yang menunjukkan keikhlasannya untuk bertobat kepada Allah, dia menuju ke negeri fulan bin fulan yang ditunjukkan padanya. Naam, ternyata di tengah perjalanan dia meninggal dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Naam. Ya. Maka demikian ikhwani fiddin azzakumullah, pentingnya untuk terus kita mengintrospeksi niat-niat kita, membenarkannya, meluruskannya untuk senantiasa di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Sehingga dengan keikhlasan tersebut, niat yang baik tersebut yang lurus, akan dapat memperbaiki amalan-amalan yang keliru, amalan-amalan yang jelek, atau amalan-amalan yang bengkok. Nah, dengan niat yang ikhlas. Taib. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala melanjutkan keterangan beliau, فَالَّذِي يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ كُلَّمَا طَالَ بِهِ الْعُمُرُ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلشَّابِّ أَيْضًا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَمُوتُ قَدْ يَمُوتُ فِي شَبَابِهِ وَقَدْ يُؤَخَّرُ مَوْتُهُ وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ مَنْ تَقَدَّمَ بِهِ السِّنُّ fahuwa aqrabu ilal maut minasyab li'annahu anhal umur. Oleh karena itu, sepantasnya bagi setiap muslim, muslimah, setiap umurnya semakin bertambah, untuk dia terus memperbanyak pula amalan-amalan saleh. Nah, sebagaimana juga sepantasnya para pemuda untuk memperbanyak amalan-amalan saleh, karena dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Terkadang seorang hamba meninggal menghadap kepada Allah di masa mudanya, terkadang pula diakhirkan kematiannya sampai masa tuanya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Akan tetapi tidak meragukan lagi bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh bersegera dalam memanfaatkan umurnya dengan amalan-amalan soleh, apalagi di masa mudanya, maka ini adalah perkara yang sangat baik. Nah, dibanding dengan orang yang mau beramal nanti di masa tuanya, maka seseorang yang beramal dengan amalan soleh, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya, nah, maka dia telah siap dengan amalan-amalan soleh tersebut. Seandainya dia dijemput oleh Allah dalam keadaan masih muda. Naam, tetapi kalau menunggu sampai masa tua, naudzubillah min dzalik, mungkin saja dia meninggal sebelum masa tuanya. Naam, walhamdulillah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya, lalu benar-benar dia di masa tuanya bertaubat, memperbaiki amalan-amalannya, maka ini alhamdulillah. Tetapi tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Naam. Thumma saqal muallif qaulallahi ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat di atas. Dalam surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata beliau, ma nakira mausufah. Ai awalam nu'ammirkum umran yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir wa hadzal umr ikhtalafa al mufassiruna fihi fa qila huwa 60 sana wa qila 18 sana wa qila 40 sana wa qila al bulugh wal ayatu 'ammah. Naam. Di dalam ayat ini, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, ma di situ adalah nakirah mausufah, yaitu ma yang menunjuk. Naam, dan dia mausuf, yakni disifati. Naam, atau man'ut. Yang maknanya awalam nu'ammirkum umran, bukankah kami memanjangkan umur kalian? Yatadzakkaru fihi man tadzakkar, mengambillah pelajaran, peringatan orang-orang yang mau mengambilnya. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Naam, dan umur yang disebutkan di dalam ayat tersebut berselisih para mufassirun. Sebagaimana yang telah disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada yang menyatakan 60 tahun, ada yang menyatakan 18 tahun, ada yang menyatakan 40 tahun, ada yang menyatakan umur baligh. Naam, umur dewasa. Dan kesimpulannya wal ayat ammah, ayat ini umum. Naam. Di umur kapan saja, di umur berapa saja. Naam. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menjemput, naam, dan mencabut roh hamba tersebut, maka disitulah batasan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya. Naam. Kemudian kata beliau, ummiru umran lahum fihi fursatun yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanjangkan umur hambanya, ini adalah fursah, kesempatan bagi mereka, naam, untuk memperbaiki amalan-amalannya. Fursah, kesempatan, peluang yang sangat berharga bagi mereka untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bagi orang-orang yang masih bermaksiat. Dan fursah bagi orang-orang yang sedang beramal dengan amalan soleh untuk semakin menambah, memperbanyak amalan-amalan soleh. Maka ini peluang yang sangat besar. وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ. Dan ini berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانِ يَتَذَكَّرُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرْ سَنَةً. Terkadang seorang hamba mengingat bertaubat kepada Allah pada umur yang lebih kurang dari 18 tahun. Terkadang. Alhamdulillah, berarti masih muda. Naam. وَقَدْ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. Terkadang pula tidaklah seseorang itu bertaubat, memperbaiki dirinya, melainkan di atas umur 18 tahun. Hasba ma yatihi minan nadar wal ayat. Sesuai dengan peringatan-peringatan dan ayat-ayat yang datang kepadanya. Wa ma yakunu haulahu, wa ma yakunu haulahu minal bi'ati salihah. Dan sesuai dengan keadaan bi'ah. Naam, tempat tinggalnya, komunitas tempat hidupnya, maksudnya lingkungannya. Kalau lingkungannya saleh, lingkungan yang baik, maka insya Allah ini sebab yang mempercepat seseorang hamba untuk memperbaiki amalannya, karena lingkungannya baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, maka ini sebab orang itu semakin lambat untuk memperbaiki dirinya. Na'udzubillah. Kalau belum sempat dia memperbaiki dirinya lalu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kata beliau, semuanya tergantung berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang. Nah, dari sisi nasihat yang sampai pada dia lalu langsung menggugah hatinya. Ya, mungkin ada seseorang yang dia bertemu, tiba-tiba orang itu memberi nasihat, disitulah dia tergugah hatinya. Naam. Atau karena sebab dia hijrah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, lalu di tempat itulah dia mendapat hidayah karena tempatnya orang yang saleh. Naam, maka tergantung kondisi dan keadaan orang tersebut. Al-muhim annahu yuqalu lahum taubihan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang terpenting di sini bahwa ayat ini mencela orang-orang yang mengundur-undur waktu taubatnya. Naam, memperlambat waktu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya ketika masa genting menimpa dirinya, barulah dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang dicela oleh Allah. Naam. Dengan firman-Nya, bukankah kami memanjangkan umurmu? Naam, mengambil pelajaran orang-orang yang mengambilnya, dan ternyata engkau tetap saja berlambat-lambat. Naam, mengundur waktu. Ya, terus dalam kemaksiatanmu, dalam dosa-dosamu, lalu di akhir hidupmu, naam, di akhir hayatmu ini baru engkau mau bertobat. Maka ini seakan-akan mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Naam, bahwa hamba ini seakan-akan mengolok-olok Allah Jalla wa Ala. Yakni Allah memanjangkan umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai ada yang sampai 100 tahun. Nah, terus diberi peluang oleh Allah berbagai kenikmatan-kenikmatan duniawiyah dan kenikmatan umur yang panjang, kesehatan, tetapi dia tidak memanfaatkannya. Dalam keadaan dia tahu di situ ada orang-orang yang memberi peringatan, ada orang-orang yang terus memberi nasihat, tapi dia acuh tak acuh. Nah, terus nanti saat Allah hendak menjemput nyawanya, Allah perintahkan kepada malaikatnya, malaikatur ruh, untuk mencabut rohnya, baru dia mau bertobat. Subhanallah. Ini seakan-akan engkau mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya. Coba kita bayangkan, kalau kita kiaskan ya kepada sesama manusia. Nah, seorang atasan ya, yang memerintahkan kepada bawahannya misalnya, memberi tugas, kerjakan tugas ini, selesaikan dalam waktu sepekan, harus selesai. Nah, sudah diberi fasilitas oleh atasannya, diberi segala-galanya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ternyata dia tidak menyelesaikannya, dia mengakhirkannya. Padahal ini adalah hal yang sangat penting bagi atasan tersebut. Nah, ketika atasan itu menuntut mana hasilnya, baru kemudian dia menyatakan, saya baru mau menjalankannya. Kira-kira bagaimana? Nah, sikap dan perasaan pada atasan tersebut. Tentunya dia akan marah. Dan kemungkinan besar akan memecat bawahannya tersebut. Ya. Nah, itu sesama makhluk. Nah, bagaimana kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang Khalik. Nah, yang kita tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kita tidak mampu menghitung anugerah Allah, keutamaan dan rahmatnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Lalu kemudian, nanti Allah subhanahu wa ta'ala hendak mencabut roh kita, baru kemudian kita mau bertobat. Terlambat. Nah, maka di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fadhuku fama lidzalimina min nasir. Nah, karena dia mengolok-olok Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk membalas orang ini. Maka Allah campakkan dan hinakan dia. Fadhuku, maka rasakan siksaan yang pedih ini, dan tidak akan ada penolong bagi engkau, orang-orang yang zalim. Nah, tidak ada penolong satupun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa fi hadza, dalam hal ini, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dalilun. Sudah jam 12 ya. Nah. Baik, kita cukupkan. Karena saya sudah janji pada antum, di akhir majelis insyaallah saya bacakan kepada antum kurang lebih 10 menit atau 15 menit kitab Jinayatut Tamayyu yang dijelaskan oleh Imam Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Naam.